Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca buku tentang seputar fikih pemilu, yaitu dari buku Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqhil Al-Islami. Al-Intikhabat, pemilu dan hukum-hukumnya dalam fikih Islam. Karya Fahad bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ajlan hafizallahu ta'ala. Tentang metode membaca buku ini, nanti kita tidak akan baca semua, nanti sebagiannya kita lompat-lompati. Hal-hal yang dirasa kurang urgen untuk dibaca. Kemudian nasihat penting di awal kita memulai kajian ini adalah satu ungkapan yang patut untuk dicamkan oleh dan diingat baik-baik oleh para penuntut ilmu, yaitu ungkapan yang mengatakan man sabata nabata, siapa yang continue itulah yang tumbuh. Ya, maka siapa yang continue dalam belajar, continue dalam menyelesaikan ya, kajian satu kitab atau satu cabang ilmu, maka dialah yang nabata, yang akan tumbuh keilmuannya. Dan hanya dengan orang yang sekedar panas-panas tai ayam. Kita akan mulai dari mukaddimah halaman 5 setelah khutbatul hajah. Penulis mengatakan, maka di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, manakala Allah memberikan kepadanya hidayah untuk belajar agama, memahami hukum syariat, maka siapa yang mendapatkan petunjuk untuk belajar agama, maka sungguh Allah telah menghendakinya, Rabb-nya menghendaki kebaikan yang besar untuknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dengan agama. Khairan di sini nakirah, didahului syarat, man yufidul umum. Sehingga makna hadis ini, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Karena sumber kebaikan adalah ilmu dan mengamalkan ilmu, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Maka orang yang tidak Allah beri semangat untuk menuntut ilmu, seakan-akan ditiadakan darinya kebaikan. Maka dengan faham agama, maka diketahuilah hukum, dan Allah pun disembah berdasarkan ilmu. Hati seorang hamba pun penuh dengan rasa cinta dan penghormatan terhadap Tuhannya. Dan siapa yang lebih berilmu tentang Rabb-nya, maka dia akan lebih besar rasa takutnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya orang yang merenungkan hukum-hukum syariat ya, merenungkan mafiha isi hukum syariat berupa kesempurnaan dan keagungan, mewujudkan maslahat yang maslahat itu mencakup dunia dan akhirat, maka hal itu akan jadi sebab bertambahnya yakin dalam hati. Maka seorang muslim yakin bahasanya hadal kamal, kesempurnaan syariat dan kelengkapan syariat dalam masalah hukumnya dan kelayakan syariat untuk setiap zaman dan tempat, itu tidak mungkin terjadi seandainya dia bukanlah berasal dari sisi Allah, Zat yang Maha Bijaksana lagi Zat yang Maha Mengetahui. Dan di antara kelayakan syariat ini untuk setiap zaman dan tempat, annalaha fi kulli waqi'atin hukman. Bahasanya syariat ini menyediakan hukum untuk setiap realita. Wa fi kulli nazilatin bayanan, menjelaskan, menyiapkan penjelasan untuk setiap kasus-kasus baru dalam kaidah-kaidah syariat dan pokok-pokok syariat. Terdapat penjelasan untuk berbagai hal yang membingungkan, halun solusi bagi segala sesuatu yang susah. Dan tidaklah perubahan zaman, wa ta'aqudat, dan semakin ruwetnya zaman, kecuali akan menambah yakin seorang muslim bahasanya syariat ini layak untuk menetapkan hukum di setiap zaman dan tempat. Wahada, dan ini menjelaskan butuhnya manusia terhadap penjelasan hukum syar'i untuk setiap realita, wal mustajaddat, dan hal-hal yang baru, al-hadisah yang muncul. Maka di antara permasalahan fikih al-mu'asirah, permasalahan fikih kontemporer, adalah hal yang berkenaan dengan cara dan cara jalan dan cara dalam siasat, dalam politik, wal hukmi, dan kekuasaan. Mimashtahara, hukum itu bisa kekuasaan, bisa hukum. Di sini cocoknya karena gandengannya siasah, maka hukum artinya kekuasaan. Oleh karena itu rakyat itu disebut mahkum, penguasa disebut hakim. Mimashtahara, yang populer di masa sekarang ini. Dan di antara hal yang paling populer adalah al-intikhabat, pemilihan atau pemilu. Maka pemilu adalah sarana modern yang baru lil wusul ila, untuk sampai kepada berbagai macam jenis kekuasaan. Wilayat, jika wawunya di kasrah artinya kekuasaan, jika wawunya di fathah artinya cinta dan kewalian. Boleh jadi dari pemilu maka orang menjadi min riasatin, menjadi rais, kepala negara, parlemen, menjadi anggota dewan, dan yang lain. Dan sungguh telah tersebar penerapan pemilu di masa sekarang ini dengan penyebaran yang luar biasa. Tabaqathu, kegiatan pemilu diterapkan oleh semua sistem demokrasi barat saat ini. Kemudian terjadilah penggunaan pemilu di banyak negeri-negeri Islam. Maka di antara satu hal yang penting, antatimu dirasatu hati tariqah, mengkaji cara ini dan membahas nawazilnya. Nawazil jamak dari nazilah, artinya permasalahan baru yang mendesak untuk dibahas. Liatawassal min khilaliha, melalui sela-sela pembahasan tersebut sampailah kita kepada pengetahuan hukum syar'i untuk metode ini. Wa fil masail, dan sejumlah permasalahan dan hukum yang berkaitan dengannya. Wa li ajli hadzal maqsad, dan karena maqsad ini, kanat hadhihi dirasah, maka ada kajian yang dilakukan oleh buku ini. Yang aku mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan untuk buku ini al-qabula, diterima oleh masyarakat kaum muslimin, wal-barakata, dan keberkahan. Maka kalimat yang menarik untuk digarisbawahi, beliau katakan bahasanya permasalahan pemilu adalah min qadaya al-fiqhiyah, adalah permasalahan fikih, bukan permasalahan akidah. Ini artinya dibedakan antara permasalahan demokrasi, ya, yang ini yang kemudian kandungannya adalah hukum milik rakyat, dengan pemilu. Dan pemilu beliau nilai masuknya babnya adalah qadaya al-fiqhiyah, permasalahan fikih. Nah, itu pengantar yang ingin saya baca. Kemudian berpindah ke halaman 13. Pengertian al-intikhabat wa anwa'uha. Pengertian pemilu dan pemilihan dan macam-macamnya. Langsung al-maqsad al-awwal, pengertian intikhabat. Dalam bahasa Arab, intikhabat jamak dari intikhab, maknanya adalah al-ikhtiyar, memilih, wal-intiqa, dan memilih. Wa minhu an-nukhbah. Ya, contoh yang lain adalah orang-orang pilihan disebut nukhbah. Misalnya fikih muyasar itu penulisnya nukhbatun minal ulama. Artinya ulama-ulama pilihan. Kemudian wa amal fil istilahil muasir, adapun dalam istilah kontemporer, faqad urifat al-intikhabat al-muasirah, maka pemilihan pemilu itu didefinisikan bi'iddati ta'rifatin, dengan sejumlah definisi. Beliau bawakan tiga definisi. Langsung berpindah ke halaman 15. Al-ta'rif al-mukhtar, definisi yang terpilih. Artinya kesimpulan definisi pemilu menurut penulis. Maka di paragraf kedua, al-intikhabat hiya, maka pemilu adalah tariqatun yakhtaru fiha al-muwatinun aw ba'duhum man yardawna wa yatawassalu min khilaliha litahdidil mustahaqqi lil wilayat awil muhimmah al-muntakhabi fiha. Maka pemilu adalah satu metode, satu cara di mana al-muwatinun, para penduduk, semua penduduk, aw ba'duhum, atau sebagian penduduk, memilih fiha, di pemilu tersebut, orang-orang yang mereka cocoki. Wa yatawassal, dan dijadikan sarana min khilaliha, dari penggunaan pemilu ini untuk menentukan mustahak, orang yang berhak lil wilayati mendapatkan satu kekuasaan, awil muhimmah atau satu tugas, al muntakhabi fiha, yang dipilih dengan menggunakan pemilu. Penjelasan definisi. Yakhtaru memilih, maka kata-kata memilih ini tu'abir mengungkapkan ma fil intikhabat, isi dari pemilu. Apa isinya? Min qiyami an-nakhibin. Ya, an-nakhibin para pemilih itu melakukan at-taswid, pemilihan suara, voting. Ya, ma pemberian suara wal iqtira'. Ya, kemudian dan al-iqtira', al-iqtira' berundi itu dalam bahasa Arab disebut qur'ah. Disebut qur'ah. Maka adanya nama-nama kemudian dipilih. Dan adanya nama-nama, kalau qur'ah tentu adanya nama-nama ya. Nama-nama kemudian salah satu akan diambil secara acak. Namun iktira di sini nampaknya ya sama dengan taswid, pemberian suara. Al-muwatinun, para penduduk. Maka di sini tahdid di penentuan lil intikhab dari kegiatan memilih. Bahasanya dia terbatasi pada al-muwatinin, para penduduk yang domisili di satu negeri, yang diadakan di negeri tersebut al-intikhab, pemilihan. Artinya yang namanya pemilihan itu tidak bersifat general, dilakukan oleh semua manusia di semua negara atau melibatkan semua manusia di berbagai negara. Maka boleh jadi ada pemilu pemilihan yang itu bersifat nasional, maka dia al-muwatinun. Kalau pilkada, maka awba'duhum, atau sebagian penduduk. Tu'abir ini mengungkapkan sebagian jenis pemilihan umum yang tidak diikuti kecuali fi'atun muhaddadatun, kelompok tertentu. Minal muwatinin, dari penduduk. Contohnya semacam pemilihan kepala negara namun dengan cara tidak langsung, dipilih oleh DPR. Maka ini berarti ba'duhum. Atau banyak dari macam-macam pemilu yang bersifat far'iyah cabang, mungkin pilkada misalnya. Ya tawassal min khilaliha, artinya melalui kegiatan manusia memilih yang dipilih, yatimu at-tawassul, maka terwujudlah yang namanya at-tawassul sampai kepada al-mustahaqqa, orang yang al-mustahaqqi, orang yang berhak mendapatkan kekuasaan, biturukin mukhtalifah, dengan berbagai macam metode. Maka diketahuilah al-mustahaqqa lil wilayati, orang yang berhak untuk mendapatkan kekuasaan atau tugas yang pemilu itu diadakan karenanya. Maka kalimat ini litashmul, untuk mencakup semua kekuasaan yang didapatkan dari pemilu. Boleh jadi riasah, boleh jadi riasah menjadi kepala negara atau parlemen atau parlemen. Wa tashmul malam yakun minal wilayat, dan demikian juga mencakup hal-hal yang tidak tergolong kekuasaan, yang tidak tergolong kekuasaan, namun di sana ada pemilu, semacam pemilu di syarikat, pemilu di perusahaan, pemilihan yang ada di satu perusahaan, atau nakobat. Nakobah jama'atun yakhtaruna liri'ati su'uni ta'ifatim na ta'if. Nakobah adalah sekelompok orang yang mereka memilih atau mereka yukhtaruna dipilih liriayah untuk memperhatikan urusan sebagian orang, maka nanti ada naqib dan wakilnya, semacam naqobah al-muhandisin, ya, organisasi para insinyur, naqobah al-atiba, organisasi para dokter, ID kalau di tempat kita, ya, naqobah al-mihan at-ta'limiyah, naqobah untuk profesi pengajaran guru, PGRI kalau di tempat kita, ya. Maka kemudian ketua-ketuanya dipilih melalui jalan pemilihan. Maka ini yang dimaksud al-muhimmati al-muntakhabi fiha. Ini tugas yang dia dipilih, yang muntakhab dipilih dalam pemilihan itu diadakan karenanya. Maka ini mencakup naqobat, sejumlah organisasi-organisasi profesi atau syarikat perusahaan. Maka melalui definisi jelaslah bahasanya pemilu kontemporer itu memiliki empat rukun. Yang pertama muntakhib, pemilih, atau nakhib, itulah orang yang muahal, punya kelayaan lil musyarakah, untuk berperan serta fitaswid dalam pemilihan suara, pemberian suara. Yang kedua muntakhab, yang dipilih, nama lainnya murasyah, orang yang dia berharap al-wusulah untuk bisa sampai dan mendapatkan ila wilayatin intikhabiyah, kekuasaan yang didapatkan karena pemilihan. Yang ketiga kegiatan taswid, pemberian suara, nama lainnya iktira', nama lainnya intikhab, yang isinya adalah ta'birun, mengungkapkan pendapat al-muwatin, penduduk, melalui peran sertanya dalam pemilihan atau dalam istifta'in amin. Istifta'in amin, referendum. Rukun yang keempat adanya kekuasaan atau al-muhim, al-muhimah, satu tugas yang pemilihan diadakan karenanya. Itu hiya wahiyal wilayah, itulah satu kekuasaan yang terjadi karena kekuasaan ini, kegiatan al-intikhabat, kegiatan pemilu, diajari dalam rangka menentukan man orang yang yatawalla, mengurusi atau mengelola sya'naha, urusan tersebut. Ya, kemudian anwa'ul intikhabat, macam-macam pemilihan. Awalan al-intikhabat ar-riasiyah, ya, pemilihan kepala negara, ya, riasiyah diambil kata-kata ra'isid daulah, kepala negara. Riasa masdar dari ra'asal qauma, artinya menjadi ra'isan, menjadi pemimpin, ai kabiran, pembesar, muta'an, yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Sehingga yang dimaksud dengan intikhabat ar-riasiyah adalah al-intikhabat, pemilihan untuk tasmiyah, untuk menamakan, menemukan nama dan memilih pemimpin negara. Dan intikhabat ar-riasiyah, pemilihan kepala negara itu ima boleh jadi terjadi dengan bitariki al-istifta al-mubashir, dengan pemilu nasional sebagaimana di Indonesia sekarang ini. Alladhi yakunu ikhtiyaru ra'is, di mana pemilihan kepala negara itu mengacu kepada ila sya'ab, kepada rakyat, mubasyaratan, secara langsung. Maka manusia, masyarakat memberikan suara lil murasyahin, untuk orang-orang yang mengajukan diri ala riasa untuk dipilih jadi kepala negara. Fayafuzu bi riasati, maka dia akan beruntung menjadi kepala negara. Man haza, orang yang mendapatkan aghlabiyatal aswat, mayoritas suara. Kemudian yang kedua, pemilihan kepala negara terjadi dengan metode tidak langsung, yaitu pemilihannya di anggota dewan. Caranya masyarakat memilih orang yang yumasiluhum, mewakili mereka, minan nakhibin, di antara orang para pemilih. Nah, nanti wakil-wakil inilah yang yusawit, memberikan suara fi ikhtiyaril hakim, dalam pemilihan kepala negara. Sebagaimana contohnya di pemilu tidak langsung, di sini disampaikan itu terjadi di wilayah Al-Mutahidah Al-Amerikiyah di USA. Kemudian yang kedua, ada intikhobat parlamaniyah. Adalah pemilihan parlemen. Kata-kata parlemen aslinya adalah mudawwalatil muluki ma'ara'iyah, interaksi raja dengan rakyat. Thumma, kemudian mengalami pergeseran makna. Utliqa, digunakan kata-kata parlemen dalam pengertian al-istima', kumpul, perkumpulan, meeting, tati mufihi tilkal mudawwalah, yang terwujud di meeting tersebut al-mudawwalah, kegiatan interaksi. Wa akhiran, kemudian menyempit lagi, kemudian terjadi perubahan makna selanjutnya, sar alaman, dia menjadi nama, lidari tashri', untuk tempat at-tasyri', di sana ada penetapan hukum, pembuatan hukum, diadakan regulasi, apa namanya, hak apa, apa bahasa kita, eksekutif, legislatif, darat tasyri', maka dia tempat at-tasyri', penetapan hukum. Kumpul di tempat ini mumasilu ummah, perwakilan dari satu bangsa. Lantas mereka membuat sejumlah aturan, wa yuqanninuna, dan mereka membuat qanun, undang-undang. Wantaqalat mubasyarata, wantaqalat, dan berpindahlah secara langsung sultatul hukmi, kekuasaan hukum, yang dulu itu raja berpindah ke parlemen. Dan yang namanya parlemen qaimun itu berdiri di atas ide aniyabah, perwakilan. Maka tidak boleh tidak isi parlemen adalah muntakhab, orang-orang yang dipilih min kibali sya'ab, oleh rakyat. Yang lantas para anggota dewan itulah yang yubashir, yang akan bersentuhan langsung dengan sultatan hakikiyatan, kekuasaan secara hakiki dalam waktu tertentu. Dan idealnya yumasil fiha asy'ab bi akmalihi. Anggota dewan tersebut mewakili seluruh rakyat. Fala yumasil, dia tidaklah mewakili da'iratahu faqad, daerahnya saja. Maka ini parlemennya berarti kalau di tempat kita parlemen yang beliau bahas berarti DP yang dari daerah-daerah, bukan partai DPD. Maka meskipun dia terpilih dari daerah, dari daerahnya, namun ketika dia duduk di parlemen, dia harusnya mewakili rakyat seluruhnya, bukan hanya yumasil mewakili daerah tahu daerahnya saja. Wayakunu mustaqilan, dan dia independen anhayati an-nakhibin. Anhayati an-nakhibin fi fatrati hukmihi. Atau ya, atau kemudian meskipun bukan DPD, tempat kita juga mewakili daerah ya. Mewakili daerah, ini anggota dewan dari daerah, ya, daerah pemilihan ini. Ini misalnya dia dari nanti Jawa Tengah aja dipilih, misalnya Banyumas ini. Ini daerah ya. Meskipun partai pakai metode, pakai lewat bukan DPD namun pakai partai, partai itu juga mewakili daerah. Daerah Banyumas dan sekitarnya, nah ini dapilnya. Ini daerah Tihi, berarti ini dapil ya. Wa yakunu mustaqilan, dan semestinya dia independen an hay'atin nakhibin, dari organisasi para pemilih. Fi fatrati hukmihi, selama dia menjabat. Mungkin maksudnya partai. Maka dia harusnya bukan mewakili partai, namun mewakili rakyat. Fala yahillu lahum al-musyarakatu ma'ahu fi ittikhadhi al-qarari. Maka tidak boleh lahum bagi mereka al-musyarakah, terlibat ma'ahu bersamanya. Merekanya mungkin hay'atun nakhibin. Tidak boleh terlibat ma'ahu bersama muntakhab anggota dewan fi ittikhadhi al-qarar, dalam mengambil keputusan. Sehingga yang dimaksud dengan intikhabat parlamaniyah adalah intikhab memilih sejumlah majlis tasyri'iyah, majlis legislatif fi baladin ma, di satu negeri. Fannasu, maka masyarakat lantas memilih man yanubu anhum, orang yang mewakili mereka. Fitawali, dalam mengurusi urusan hukum dalam jangka waktu tertentu. Liatawalla, supaya dia mengurusi fiha dalam jangka waktu tersebut. Yang pertama, ikhtisosan tasyri'an, kewenangan berkenaan dengan aturan. Fisanil qawanin, dengan mengesahkan undang-undang. Atau kewenangan berkenaan dengan finansial, di mana anggota dewan ini dimintai persetujuan muwafaqah, ya, muwafaqah persetujuan dengan mizaniyah, anggaran, ya, persetujuan tentang anggaran yang diajukan oleh pihak pemerintah, APBN dan APBD, ya, mizaniyah anggaran. Demikian juga yang ketiga, dia punya kewenangan politik dalam bentuk muraqabatil hukumah, mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian yang ketiga, istifta asy-sya'bi, referendum. Istifta dalam bahasa Arab artinya tatabbu'ul futiyah. Yang dimaksud dengan futiyah adalah ibanah, penjelasan. Aftahu fil amri, artinya menjelaskan untuknya satu perkara. Dan ada yang menjelaskan futiyah, artinya menjawab pertanyaan. Ini ada dua makna bahasa untuk istifta. Namun makna yang kedua tercakup dalam makna yang pertama. Karena jawaban seorang mufti terhadap pertanyaan, ini, orang yang meminta Yang meminta fatwa itu termasuk dalam makna menjelaskan. Dan mustafti adalah orang yang meminta dari mufti untuk menjelaskan satu perkara dan menjelaskannya. Asy'ab dalam bahasa Arab artinya kabilah. Al-mutasyaibah yang bercabang-cabang. Kabilah yang banyak, banyak cabangnya. Min hayyin wahidin, namun dari berada dalam satu kampung. Sedangkan sya'ab dalam istilah modern digunakan dalam pengertian asukan penduduk yang tinggal di satu negara yang sama, meskipun berbeda-beda usulihim, asal muasal keturunannya. Boleh jadi ada yang Indonesia asli, ada yang campuran dan yang lain. Wa adyanihim, dan agamanya. Yang dimaksud dengan istifta asy'abi atau referendum, ardu maudu'in, menawarkan satu topik, minal maudu'at, dari sejumlah topik, kepada seluruh rakyat untuk mengetahui pendapat mereka, setuju atau tidak setuju. Sebenarnya referendum itu tidak termasuk dalam kategori pemilu, namun ditambahkan di sini karena dekatnya konsep referendum, mafhum itu terkadang terjemah kontemporernya adalah konsep. Karena dekatnya konsep referendum dengan konsep pemilu, di mana intinya punya kesamaan ikhtiarin nas, mengetahui pilihan manusia. Maka dia seperti intikhobat, seperti pemilu. Kemudian yang keempat, ini pemilu yang ada di Arab Saudi, namanya intikhobat baladiyah. Di tempat kita tidak ada ini. Intikhobat baladiyah, ada namanya majelis baladiyah. Dan ada yang namanya petugas baladiyah. Kalau ya ke Masjidil Haram yang sudah pernah pergi ke Saudi, maka baladiyah ini yang ngusir para pedagang-pedagang ilegal, pedagang-pedagang yang tidak berizin. Maka yang jualan kemudian tanpa izin, nanti jika datang mobil baladiyah, bubar semua. Jual belinya enggak jadi. Boleh jadi ada yang barangnya ditinggal daripada ditangkap baladiyah. Itu namanya baladiyah, petugas baladiyah. Petugas baladiyah ini berada di bawah majelis baladiyah. Dan majelis baladiyah ini, orang yang duduk di majelis baladiyah ini hasil pemilu. Hasil pemilu. Jadi majelis baladiyah itu majelis yang punya otoritas dalam masalah tata kota. Tata kota, dia yang ngurusi masalah kemudian air, listrik, pasar, izin-izin seputar ini namanya majelis baladiyah. Namanya majelis baladiyah. Kalau biasa baladiyah biasa diterjemahkan oleh kalau di tempat kita, baladiyah yang ditakuti sama pedagang-pedagang ilegal itu seringkali diidentikan kalau di tempat kita dengan polisi pamung praja, Satpol PP gitu. Nah, ya, yang dimaksud dengan intikhab baladiyah adalah idla'un nakhibin, pemilih idla' memberikan suara mereka untuk memilih anggota yang ingin dipilih li'udwiyah, untuk jadi anggota majelis baladiyah. Yang dimaksud dengan majelis baladiyah adalah majelis yang ikhtisasuhu, ikhtisasatuhu, kewenangannya, otoritasnya, dan wadha'ifatuhu, dan tugasnya mencakup inayah, perhatian terhadap baldah, terhadap negeri. Nih, kemudian kebersihannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, membuat hadaiq, taman-taman kota, muntazahat, kemudian tempat-tempat wisata. Watas mulu, demikian juga tugasnya mencakup mutaba'ah, mengawasi masalah al-bai' wa syira', jual beli. Masih masalah kegiatan jual beli, pedagang ilegal dan pedagang yang berizin. Demikian juga muraqabatul bada'i', mengawasi barang-barang yang beredar di kotanya. Bahkan tahtitul as'ar, punya otoritas untuk menentukan harga. Harga eceran harus dijual dengan harga maksimal sekian. Demikian juga solahiyatuhu, kewenangannya mencakup mutaba'atil amlak al-khasah, ya, mengawasi sejumlah hak milik pribadi. Rumah ada aturannya misalnya, ya, rumah ada aturannya, harus sekian meter dari jalan dan sebagainya. Melanggar, nanti baladiyah yang turun tangan. Wal ammah, demikian juga otoritasnya adalah fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum, jalan, telepon, listrik, itu urusan baladiyah. Wa man ayata adin yatra 'alaiha, dan mencegah pengrusakan apapun yang terjadi pada fasilitas umum. Ya, wahia wa ilam takun sia-siatan, maka majelis baladiyah ini meskipun tidaklah unsur politiknya itu fidar jatil ula, di level yang pertama, maka kewenangannya bukanlah kewenangan politik. Ya, majelis baladiyah ini kewenangannya tidak politik. Ila anna hatukaribu al-muwatinin, akan tapi majelis pada baladiyah ini mendekatkan penduduk dengan sultan kekuasaan untuk mengambil al-qara keputusan. Wa tatamayyaz, dan majelis baladiyah ini punya kelebihan, punya spesifikasi, anan nakhibin fi hadzal intikhabat, bahasanya para pemilih dalam pemilu ini lebih mampu untuk mengenal orang yang dipilih daripada pemilu-pemilu yang lain. Nadzron, menimbang karakter majelis baladiyah yang itu tamassu bersentuhan dengan kebutuhan rakyat banyak. Wa tatimmu, dan pemilihan dilakukan fi nitaqin dayyiqin, di satu nitaq, satu ruang lingkup yang sempit. Sehingga an-nakhibin, rakyat yang memilih itu lebih mampu untuk mengenal orang yang dipilih. Kenapa? Karena satu kota. Majelis baladiyah itu ada di setiap kota di Arab Saudi. Ya, ada di setiap kota. Maka cuma dalam satu kota, sehingga lebih kenal tentang siapa yang dipilih. Kemudian selanjutnya, kemunculan intikhabat, pemilu dan sejarahnya. Kemunculan intikhabat, pemilu dan sejarahnya dalam sistem demokrasi. Maka andimah demokratiyah qadimah, sistem demokrasi terdahulu yaitu demokrasi Yunani, tidaklah menggunakan sistem pemilihan kecuali dalam bentuk yang sempit dan terbatas. Nadron, menimbang karena sistem demokrasi tersebut takmal menggunakan mabda prinsip demokrasi langsung yang menjadikan individu masyarakat itu berperan serta fil hukmi dalam mengatur negara secara langsung min ghairi nuwab, tanpa perlu wakil walau wasata ataupun perantara. Kemudian 5 baris dari bawah. Ya, kemudian setelah itu demokrasi berubah menjadi demokrasi tidak langsung pakai perwakilan. Wa awalu daulatin, negara pertama yang menerapkan an-nizam at-tamtsili, sistem perwakilan. Kalau Yunani, demokrasi Yunani sistemnya langsung. Sistem perwakilan aniabi, ada niabi perwakilan, adalah Inggris Raya. Wakana al-intikhab, dan pemilihan yang diterapkan ketika itu adalah pemilihan dengan mayoritas. Artinya yafuzu fihi, menanglah al-murasyah, ya, seorang yang dipilih, manakala hina yakunu, manakala dia adalah murasyah, orang yang dipilih yang paling banyak mengumpulkan suara. Meskipun lam yafuz, dia tidak beruntung mendapatkan mayoritas suara. Ya, maka nanti intikhab itu ada dua macam, ada yang modelnya siapa suara yang terbanyak. Ada 3 orang, 40, 30, 30 misalnya. Maka 40 ini yang menang, meskipun 40 itu bukan mayoritas, lebih dari 50%. Yang penting yang paling banyak. Nanti kemudian ada yang pakai 2 kali, supaya kemudian harus ada yang mayoritas di atas 50%. Demikian metode dalam masalah pemilihan. Maka yang diterapkan ketika itu adalah mana yang paling banyak mendapatkan suara meskipun tidak mayoritas. Wa hadha nizam al-intikhabi, sistem pemilihan ini adalah sistem pemilihan yang paling kuno, karena ini terjadi pada tahun 1265 Masehi. Wa kana al-intikhab bil aghlabiyah, dan pemilihan dengan mayoritas ala dawaini 2 kali. Ala dawaini 2 kali, 2 kali maksudnya nanti ini dipilih yang paling banyak, 2 yang paling banyak untuk maju. Nanti kemudian di putaran yang kedua harus mendapatkan setengah, lebih dari setengah. Ini putaran yang kedua, pakai 2 putaran. Ya, putarannya tempat kita. Ala dawaini, dengan sistem 2 putaran, itulah yang tersebar di Eropa. Ya, tilata tilkal marhalah, di jangka waktu tersebut sampai tahun 1914. Jadi kalau yang pertama kali itu tidak pakai 2 putaran, mana yang menang begitu saja. Namun setelah itu yang dominan di Eropa adalah pakai sistem 2 putaran. Kemudian wakanat al-intikhabat, dan pemilihan di zaman itu ta'khudhu bi nidhamin iktira' al-muqayyad, itu mengambil sistem pemilihan terbatas, di mana dibatasilah at-taswit, pemberian suara dibatasi hanya pada orang yang memiliki harta dengan kadar tertentu, sehingga tidaklah yusmah diizinkan bitaswit, memberikan suara, kecuali kelompok orang-orang kaya yang mampu bayar pajak. Wa yumna man adaha minal musyarakah, Adapun selain orang kaya yang bisa bayar pajak, dilarang untuk ikut dalam pemilihan. Kemudian halaman 21 baris paling bawah. Kama anal mar'ata lam takun tusyariku, sebagaimana dulu perempuan tidaklah mengikuti pemilu di sistem demokrasi masa silam. Wa awalu musyarakatin laha, pertama kali perempuan itu ikut dalam pemilu adalah kegiatan pemilu di salah satu negara bagian di Amerika. Ya, terjadi pada tahun 1880 Masehi. Suma umima kemudian diluaskan dan berlaku untuk semua negara bagian Amerika di tahun 1920. Sebagaimana perempuan mulai ikut pemilu di Britania di tahun 1928, sedangkan di Perancis, Faransa, mereka baru mulai ikut, perempuan baru mulai terlibat pemilu di tahun 1944. Nah, kemudian halaman 23. Sejarah pemilihan dalam fil hukmil islami, dalam hukum Islam. Innal intikhabat, bahasanya pemilihan dengan metode kontemporer adalah satu metode yang diambil dari sistem barat. Wa man yuridu, dan siapa yang ingin mengetahui adanya semisal pemilihan ini atau mirip dengannya dalam sejarah Islam, maka tidak boleh tidak dia harus mengkaji sejumlah peristiwa atau syawahid dan sejumlah hal yang bisa disaksikan, namun cuma statusnya qoribah, statusnya mendekati. Tidak ada yang sama persis, cuma mendekati dengan pemilihan mimma waqa'a, yang itu terjadi dalam sejarah Islam, supaya dia bisa menetapkan hukum setelah itu, titik-titik kesamaan dan perbedaan antara pemilihan kontemporer, pemilu kontemporer dengan apa yang ada dalam sejarah Islam. Maka setelah dilakukan telaah terhadap sejarah, disimpulkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, di masa Nabi. Faminal waqa'i, maka di antara peristiwa yang mungkin tujrot kita masukkan dalam bab ini yang ada kemiripan dengan intikhabat pemilu adalah, yang pertama adalah bai'atun nuquba, bai'at para naqib, para pemimpin yang mewakili sejumlah kelompok. Ini terjadi ketika Ansar berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan sebutan Baiatul Aqabah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para Ansar, karena yang datang itu banyak. Maka ya, orangnya banyak. Maka Nabi mengatakan, akhiju ilayya minkum itsna asyara naqiban. Keluarkan untukku dari kalian yang jumlahnya sebanyak ini 12 orang saja, yang dia adalah naqib, dia adalah pimpinan mewakili kelompoknya. Jadikan kalian yang jumlahnya sekian ini menjadi 12 kelompok, masing-masing kelompok diwakili satu orang. Yakununa ala kaumihim. Yang 12 kelompok itu adalah pemimpin atas kaumnya. Bima fihim, dengan semua mereka. Maka ada, maka kita jumpai ada metode, ada model mewakili kelompok. Ya, maka ini cuma kita bahas mirip-mirip saja. Mewakili kelompok, maka ini ada ya unsur kesamaannya dengan kegiatan pemilu, mewakili kelompok. Kemudian yang kedua, arfa, ya, wafdi hawazin, para pemimpin rombongan hawazin. Arfa itu sama dengan nakib. Atau urufa, mak bacanya urufa, ainnya di domba, jamak dari arifun, roknya panjang, artinya pemimpin. Kalau ainnya yang panjang, artinya orang yang punya ma'rifat dan pengetahuan. Maka beda antara arifun sama arifun. Kalau arifun, orang yang memiliki ma'rifat. Kalau arifun, roknya yang panjang, artinya pemimpin. Definisinya, qayyimun fi amril qaumi, orang yang mengurusi satu kaum. Maka sejumlah pimpinan dari rombongan utusan kabilah Hawazin. Ceritanya ada rombongan Hawazin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka datang untuk menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Nabi. Maka perlu diingat ada perang Hunain dan Hawazin. Ada perang Hunain dan Hawazin dan Nabi dapat ghanimah di perang itu. Maka kabilah ini pada akhirnya nanti masuk Islam, Hawazin. Ya, dulunya diperangi, Nabi dapat ghanimah, setelah itu mereka masuk Islam. Wa talaba minan Nabi, mereka minta kepada Nabi untuk memulangkan harta mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada manusia dalam masalah ini karena sudah dibagikan. Lantas para sahabat berisyarat kalau mereka sepakat, ridho, ya enggak apa-apa. Falam yaktafi bidzalika. Nabi tidak merasa cukup dengan ini. Karena itu orang rame-rame kemudian bilang, "Gimana, setuju enggak?" Setuju gitu. Tapi ini Nabi tidak merasa cukup. Kalau setuju dalam bentuk rami semacam ini, boleh jadi sebenarnya ada yang tidak setuju. Maka Nabi mengatakan, innala nadri man adina minkum fidhalika. Sebenarnya kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang mengizinkan hal itu, pengembalian harta kepada kabilah Hawazin. Dan siapa yang lam ya'dan, siapa yang tidak mengizinkan. Farji'u, maka kembalilah kalian. Hatta yarfa ilaina, sehingga melaporkan kepada kami urfa ukum, pemimpin-pemimpin kalian. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, bubar kalian ke kampungnya masing-masing. Kemudian ya, yang jadi pimpinan kemudian ngecek bawahannya siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju, kemudian masing-masing pimpinan lapor kepada saya. Lapor kepada saya, maka ada pemimpin yang mewakili, adanya orang yang mewakili sejumlah orang. Itu sisi kesamaannya. Maka hubungan antara dua peristiwa ini dengan pemilu, mafihima, dalam dua kasus tersebut ada yang namanya rujuk ilan nas, mengacu kepada manusia, mengacu kepada pendapat banyak orang dalam masalah ikhtiar memilih siapa orang yang akan menggantikan dan mewakili mereka. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, bai'at umum alati kana tuqad, yang diadakan pada setiap khalifah, di mana masing-masing khalifah berada di masjid, kemudian semua orang di masjid membaiatnya. Maka para khalifah tidak mencukupkan diri dengan baiat dari ahlul hali wal aqdi, namun masih ditambah dengan baiatul ammah, baiat umum. Dan ini dialami oleh semua khalifah, diadakan oleh semua khalifah. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, beliau dipilih, diangkat sebagai khalifah di majelis Saqifah Bani Sa'idah, dan sudah dibaiat di sana oleh perwakilan Muhajir dan Ansar, oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Setelah itu Abu Bakar masih di masjid menerima baiat semua orang. Maka tidak cukup dengan bayat alul halil waqadi, namun ada bayatul ammah. Nah, apa sisi hubungannya atau kemiripannya dengan masalah pemilu? Wajudukhulihi huna, kenapa dimasukkan di bab ini pemilihan, keterlibatan banyak orang, adalah karena musyarakatu annas, keterlibatan banyak orang. Bukan hanya alul halil waqti, namun keterlibatan banyak orang dalam bayatul khalifah. Sisinya adalah musyarakatu annas, keterlibatan banyak orang. Maka model keterlibatan banyak orang, masyarakat luas, sudah ada di masa Khulafaur Rasyidin. Keterlibatan semua orang. Meskipun dalam hal ini keterlibatan semua orangnya hanya terbatas pada ibu kota negara, yaitu Madinah. Kemudian permintaan saran Abdurrahman bin Auf linas kepada manusia dalam rangka ta'yin, menentukan siapa yang jadi khalifah. Siapa yang jadi khalifah? Maka ini berkenaan dengan pemilihan Utsman. Umar mengangkat tim formatur isinya 6 orang. Ya, Umar mengatakan, Umar mengatakan yang jadi penggantiku adalah salah satu dari kalian berenam. Kemudian tim formatur kemudian menetapkan bahasanya calonnya ada dua. Calonnya ada dua, ada Ali, ada Utsman. Ada Ali, ada Utsman. Ini isinya orang 6. Dua diangkat, kemudian ditetapkan sebagai calon. Dua terangkat sebagai calon, masih ada 4. Masih ada 4. Ketika itu 2 sudah menyatakan memilih Ali, 1 menyatakan memilih Utsman. Abdurrahman, tinggal Abdurrahman. Dan ketuanya adalah Abdurrahman. Ketua tim formatur adalah Abdurrahman bin Auf. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebelum memutuskan sebagai ketua tim formato? Hai sumakasa Abdurrahman bin Auf salah satu ayam. Abdurrahman bin Auf perlu waktu 3 hari. Apa yang dilakukan selama 3 hari? Yusawiru an-nasa, minta saran manusia, yaitu penduduk Madinah. Hatta istakara ikhtiaru, sampai stabilah pilihan Abdurrahman bin Auf untuk memilih Utsman. Waqal, Abdurrahman bin Auf mengatakan, ra'aitu nasa la ya'diluna bi Utsman. Aku melihat manusia tidak mau berpaling dari Utsman. Semuanya orang-orang yang aku mintai saran, Ali ataukah Utsman, mereka bilang Utsman. Dan Abdurrahman bin Auf ini masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah. Abdurrahman bin Auf selama 3 hari ini masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah. Masuk rumah, tanya pada mereka. Tanya kepada kepala rumah tangganya, kepada suaminya. Utsman atau Ali? Utsman. Nanti masuk lagi, tanya lagi, Utsman atau Ali? Utsman. Demikian seterusnya sampai kesimpulannya semuanya menginginkan Utsman. Semuanya menginginkan Utsman. Sisi kenapa peristiwa ini dimasukkan di bab ini? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu raja'a ilan nasi. Mengacu kepada manusia, kepada masyarakat yang ada, untuk mengetahui apa yang mereka pilih, apa yang mereka inginkan. Siapa sih sebenarnya mereka inginkan? Kemudian beliau memilih Utsman karena beliau lihat masyarakat Madinah lebih ridha kepada Utsman daripada Ali. Maka sisi kesamaannya ini menunjukkan i'tibar ridhon nas. I'tibar mengacu kepada ridha manusia dan pilihan mereka fil amril wilayah, tentang masalah siapa yang menjadi penguasa. Meskipun ini terbatas pada masyarakat ibu kota. Kemudian yang ketiga, pemilihan Ali, di mana Ali menolak manakala baiatnya baiat khasah. Kalau Ali tidak mau baiat khasah, Abu Bakar ada baiat khasah dan baiat ammah. Kalau Ali tidak mau menerima baiat khasah, saya mau jadi khalifah ketika semua orang membaiat saya. Waqama fil masjid, maka Ali kemudian berada di dalam masjid, kemudian semua orang yang ada ketika itu bersegera membaiat Ali. Sisi kenapa ini dimasukkan di sini? Karena masyarakat ikut berperan serta dalam diadakannya baiat lil hakim kepada untuk penguasa. Dan perkataan Umar bin Khattab ketika sampai ke telinga Umar, bahasanya sebagian orang bilang, jika Umar meninggal dunia, aku akan membaiat fulan. Maka Umar melarang mereka dari hal ini. Umar kemudian mengatakan, man baya'a rajulan min ghairi mashwaratin minal muslimin, siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, falayutaba'u huwa, maka dia tidak boleh diikuti. Walalladzi taba'ahu, demikian juga dan orang yang taba'ahu mengikutinya, tagharratan, karena khawatir an yuktala, keduanya akan dibunuh. Maka sisi kedekatan perkataan Umar ini dengan intikhobat, dengan pemilu, sehingga dia dimasukkan dalam bagian peristiwa sejarah, adalah Umar melarang qiyamal khilafah, adanya khilafah tanpa ada adanya kepala negara tanpa saran dari kaum muslimin. Sedangkan intikhobat adalah diantara jalan untuk mengacu dan mengetahui pendapat kaum muslimin. Kemudian masa setelah Khulafa'ur Rasyidin. Wadhalika, dan itu semisal mengacu pada pendapat banyak orang untuk mencopot gubernur atau mengangkat gubernur. Di antara peristiwanya Muawiyah radhiyallahu anhu, karena qatwala Ubaidillah ibn Ziyad. Beliau mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad untuk menjadi gubernur Basrah. Dan Ubaidillah ibn Ziyad ini pembunuh Husain. Sebagaimana di catatan kaki, Ubaidillah ibn Ziyad ibn Abihi, dia adalah gubernur Irak di awal masa Daulah Umayyah. Ibunya namanya Mirjana, anak perempuan Raja Persia, karena safihan, safakan, dia seorang yang bodoh, seorang penumpah darah. Sebagian sahabat mengingkari orang ini karena dia bermudah-mudah untuk bunuh orang. Wawalladhi qatala Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma jazahullahu bima yastahiqqu. Dan dialah yang membunuh, ya, dialah yang membunuh cucu Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, dialah yang memimpin tentara ketika itu. Ya, yang memimpin tentara yang mengeksekusi Husain. Maka dia salah satu orang yang sangat bertanggung jawab terhadap darah Husain. Jazahullah bima yastahiqu, semoga Allah memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang layak untuknya. Fakarihau annasu, maka manusia pun tidak menyukainya. Wajarat lahu, dan terjadilah karena hal sebab tersebut khutubun wa ahdas. Ahdas berbagai macam peristiwa, khutubun berbagai macam masalah. Wantah amruhu bimaktalihi. Dan ujung akhirnya dia dibunuh. Ujung akhirnya dia ini dibunuh oleh melalui tangan Al-Mukhtar ibn Ubaid As-Saqafi di tahun 67 Hijriah. Ya, Mukhtar ibn Abi Ubaid ini termasuk orang yang menginginkan agar Husain ke Kufah. Menginginkan agar Husain ke Kufah. Yang berjanji akan membantu mendukung Husain. Dan setelah Husain ke Kufah, tidak ada satupun dari mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Akhirnya Husain terbunuh. Lantas mereka-mereka ini dipimpin oleh Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid ini menyesali tindakannya. Maka kemudian terbentuklah semacam kemudian dia mengepalai Juyus At-Tawwabin, menamai dirinya dengan orang-orang yang bertobat. Juyus At-Tawwabin sebagai bentuk penyesalannya karena membiarkan Husain, padahal Husain kesitu gara-gara dia dan teman-temannya. Dan dia yang khadala, yang tidak membantu Husain sebagaimana yang dijanjikan. Maka kemudian maka dia bikin, mungkin bahasa kita laskar, ya, Abu Ubaid ini, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi ini bikin laskar namanya Juyus Tawabin. Yang kemudian dia ini kemudian sebagai bentuk tobatnya diantaranya adalah membunuh ini Ubaidillah bin Ziyad. Membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Yang nanti meskipun nanti pada akhirnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini semakin sesat, di ujung akhirnya dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, maka diangkat oleh Muawiyah Ubaidillah bin Ziyad sebagai sebagai gubernur Basrah. Kemudian Ubaid ini datang menemui Muawiyah dan bersamanya para tokoh masyarakat. Dan para tokoh masyarakat ini semuanya menyanjung Ubaidillah bin Ziyad. Kecuali Ahnab bin Qais. Kecuali Ahnab bin Qais. Fa'azalau Muawiyah. Muawiyah pun mencopot Ubaidillah dicopot dari jabatannya li ajli dzalika gara-gara komentar Al-Ahnab bin Qais. Gara-gara Ahnab tidak suka sama Ubaidillah dicopotnya. Waqal dan Muawiyah mengatakan utlubu waliyan tardaunahu. Carilah turdunahu. Carilah ya, pilihlah kemudian carilah kemudian gubernur yang membuat ridha Ahnab bin Qais. Pilihlah adalah kalian pilih yang disenangi oleh Ahnab bin Qais. Tentang Ahnab bin Qais, Abul Bahar Al-Ahnaf. Dia disebut Ahnab karena kakinya cacat. Karena kakinya cacat, kakinya bengkok. Ahnab artinya bengkok. Nama aslinya Dohak bin Qais bin Husain At-Tamimi. Al-Amir Al-Kabir. Dia bukan penguasa namun dia disebut Al-Amir Al-Kabir. Seorang pemimpin yang besar, alim an-nabil, seorang ulama mulia. Kana mitrbal mathal fil hilmi. Dia adalah orang yang sangat halim. Sampai menjadi dobul masal, menjadi parameter halim. Halim itu tidak sulit untuk marah. Orangnya tenang, sulit marah. Dan beliau ini sampai terkenal halimnya sampai-sampai yudrab al-masal. Yudrab masal itu jadi parameter. Kalau mau muji orang, ada orang yang lembut, tidak bisa marah. Masya Allah, kamu seorang yang halim seperti Ahnaf. Nah, disebutlah Ahnaf sebagai tolak ukur. Dia masuk Islam di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat dan dia bertamu menemui Umar, mengambil hadis dari Umar dan sejumlah sahabat. Wafat di Kufah tahun 67 atau 71 Hijriah. Dan Ahnab bin Qais ini orang yang sangat dihormati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Ahnab bin Qais ini diantaranya adalah kaumnya, dan dia adalah dari kaum yang besar, jumlahnya banyak, kabilahnya. Jika Ahnab kaumnya ini punya prinsip, jika Ahnab bin Qais itu marah dengan seseorang, maka mereka tidak akan bertanya kenapa Ahnab marah. Yang jelas orang ini perlu dihajar gitu. Tanpa bertanya kenapa Ahnab marah. Nah, karena Ahnab tidak mungkin marah kecuali dia yang kebangetan sekali. Tidak mungkin, karena Ahnab ini dia apa-apain dia diem tenang, tidak tersinggung. Kok sampai dia emosi? Jelas. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Ya, kecuali orang ini kebangetan. Kecuali orang ini kebangetan. Dan Ahnaf ini pernah datang ke istananya Muawiyah, dan di depan Muawiyah dia marah-marah. Dia marah-marah. Dia kemudian mengkritik habis-habisan Muawiyah, kamu begini, begini, begini, begini, begini, begini. Semuanya diungkapkan. Dan Muawiyah cuma menundukkan kepala. Dan Muawiyah itu cuma menyimak, menundukkan kepala, mendengar semua perkataan Ahnaf bin Qais. Setelah itu semuanya cuma diiyakan. Iya. Semuanya cuma diiyakan. Semua permintaan, semua tuntutan diiyakan. Habis itu pergi. Ini kemudian para pendamping-pendampingnya Muawiyah, para menteri-menterinya, ini yang jengkel. Ini yang jengkel. Ini orang enggak sopan sama khalifah. Begini-begini. Khalifahnya cuma nunduk, mengiyakan. Mengiyakan semua permintaan Ahnaf. Maka setelah Ahnaf pergi, mereka protes sama Muawiyah. Kenapa kamu cuma nunduk saja? Mendengarkan saja. Maka Muawiyah mengatakan, kamu tidak tahu siapa dia tadi. Kalian tidak tahu siapa dia tadi yang datang. Dia ini adalah orang, di belakangnya ada ribuan orang. Di belakangnya ada ribuan orang. Yang mereka ini tidak akan pernah bertanya. Kalau Ahnaf ini marah, dia tidak akan bertanya. Mereka ini ribuan orang ini tidak akan tanya, kenapa Ahnaf marah? Yang jelas kami harus membela Ahnaf. Tanpa tanya. Ini orang ini tadi, di belakangnya ribuan orang. Nilainya ini ribuan orang. Urusan sama Ahnaf sama dengan urusan dengan ribuan orang. Maka nanti jika dia tidak ridho, maka nanti akan ada gejolak sosial yang besar. Daripada demikian, saya lebih baik mendengarkan marahnya. Kalau dia didengarkan, sudah puas, selesai. Dia marah, diungkapkan, puas, selesai. Ada gejolak sosial? Tidak ada. Tidak akan ada gejolak sosial. Selesai masalah. Tapi kalau dibantah macam-macam, nanti bisa berkepanjangan. Ini dampaknya adalah gejolak sosial yang besar. Maka karena pertimbangan politik demikian, maka Muawiyah memilih untuk menyimak apa yang dikatakan oleh Ahnaf. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana innal hamdalillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.